Pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat membaca kitab Zakaria pasal yang ke-12. Zakaria itu nomor 2 terakhir dari perjanjian lama. Yang terakhirnya adalah Maleakhi. Jadi yang nomor 2 terakhir dari kitab perjanjian lama, Zakaria pasal 12. Kita membaca dari ayat 1 sampai 9 bersama-sama. 1, 2, sudah ketemu semuanya? Zakaria pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang mengentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem dalam hati Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti di tengah-tengah timbunan dan seperti suluh gulapi di tengah-tengah rimbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang mengepung Yerusalem. Kita berdoa. Bapa surgawi, pada hari ini kami kumpul berjemaat sebagai anak-anakmu, bahkan sebagai tubuhmu. Kami bernyanyi memuji namamu, dan kami berdoa Tuhan, dan akan mempelajari firmanmu. Tuhan, kami adalah jemaat anak-anakmu, dan Tuhan, ada banyak di antara jemaatmu yang mungkin berlibur. Tuhan, tolong mereka, dan Tuhan juga pimpin. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Tuhan, kami ingat Harajaki yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, tolong dia. Kami berseru sebagai jemaat kepadamu Tuhan, tolonglah dia. Tuhan, kami akan mempelajari firmanmu. Mohon Tuhan pimpin kami semuanya yang sudah datang dalam acara berjemaat ini. Kami berdoa dengan sungguh hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membaca koran dalam satu minggu terakhir ini, dan kalau Anda membaca menonton televisi berita dalam minggu terakhir ini, Anda pasti akan sering mendengar nama Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem disebut. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di sebelah mana sebenarnya? Nah, coba kita baca lagi satu bagian Alkitab di dalam Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16, kita baca dari ayat 1 sampai 4. Matius pasal 16, ayat 1 sampai 4. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yonus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat semuanya, mereka mendengar Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkata bahwa dia adalah Mesias. Dan mereka meminta supaya kalau engkau Mesias, kalau Yesus itu Mesias, coba berikan tanda dari sorga gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, ini orang bodoh ini. Itu langit kamu bisa membedakan. Ini kalau cerah, wah ini hari bakalan baik ini. Tapi kalau agak redup-redup, kamu tahu bahwa oh, ini nanti sebentar lagi akan hujan. Nah, keadaan langit kamu dapat membedakannya. Tuhan Yesus seolah-olah berkata begini. Tapi mengapa tanda-tanda zaman kamu kok buta sama sekali? Dan banyak hal yang sebenarnya sudah sangat jelas, sangat menyolok, itu seharusnya sudah tahu, sudah transparan bahkan, malah Anda tidak tahu. Jadi ini adalah orang-orang yang Tuhan lihat, mereka tidak cinta kebenaran. Mereka tidak ada hati, tidak dengan sepenuh hati untuk mencari tahu sebenarnya apa yang akan terjadi dan apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab bisa dicocokkan. Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Sementara dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6 memberitahukan bahwa kalau Mesias datang hadir di tengah-tengah mereka, maka orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan, orang lumpuh akan melompat. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan semua itu. Seharusnya orang Farisi, Saduki semuanya sudah dapat mengambil keputusan, sudah tahu bahwa inilah Mesias, inilah Sang Juru Selamat yang diutus itu. Tetapi ternyata mereka sedemikian bebal, kalau Tuhan di dalam Alkitab sering berkata, tidak dapat membedakan, tidak dapat melihat tanda-tanda itu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita hidup sekian ribu tahun kemudian. Setelah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang pertama kali sedemikian menyolok, namun tidak difahami orang-orang yang hidup pada zaman itu. Sekarang kita hidup di akhir zaman, kita di tengah-tengah akhir dari satu zaman di mana Tuhan janji akan datang kembali. Tuhan Yesus janji akan datang kembali. Dia akan datang kembali, katanya. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan terjadi dua tahap. Tahap pertama adalah di mana orang-orang percaya akan diangkat. Orang-orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan. Roh mereka yang sudah di sorga akan menyatu kembali dengan tubuh mereka yang dibangkitkan. Dan kalau waktu itu orang masih hidup, yang percaya dan yang masih hidup, tubuhnya akan diubah seketika, itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Diubah seketika dan kemudian naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Dan ketika hal itu terjadi, maka di muka bumi ini akan terjadi satu keributan. Tadi kita baca ada tanda-tanda di mana Tuhan kasih tahu tanda-tanda tentang hal itu. Di zaman perjanjian lama Tuhan sudah kasih tahu tentang Yerusalem katanya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus sudah mengangkat orang percaya ke sorga, maka di bumi ini akan terjadi di mana semua bangsa akan membenci orang Yahudi. Semua bangsa akan membenci orang Yahudi dan semua bangsa akan memusuhi, akan bahkan menyerang orang Yahudi. Dan selama 7 tahun itu akan disebut masa kesusahan Yakub. disebut tribulation, masa kesusahan Yakub selama 7 tahun. Dan di akhir dari 7 tahun akan terjadi satu pertobatan massal bangsa Yahudi. Karena selama ini mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi setelah mereka dihimpit oleh semua bangsa, bukan cuma 1-2 bangsa, mereka akan dihimpit oleh semua bangsa, mungkin tentara multinasional, bahkan tentara PBB seluruhnya. Dan di akhir 7 tahun mereka akan merasa, oh ini terlalu sulit, terlalu sulit. Dan waktu itu akan terjadi pertobatan massal, mereka akan bertobat, mereka akan menyesal bahwa yang pernah mereka salibkan, yang pernah mereka tikam, yang pernah nenek moyang mereka tolak itu, sesungguhnya dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Katanya akan terjadi ratap tangis yang sangat, yang amat besar di antara orang Yahudi karena pertobatan, karena penyesalan. Dan pada waktu itulah, jadi di akhir 7 tahun masa kesusahan itu, maka Tuhan bersama dengan orang percaya yang tadinya 7 tahun sebelumnya sudah naik duluan, itu akan turun dan akan menolong. Akan menolong. Nah, itu yang kita baca tadi di dalam kitab Zakaria. Di dalam kitab Zakaria, Zakaria menulis itu 400 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 400 tahun sebelum Yesus datang yang pertama kali, Zakaria tulis itu. Dan apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Katanya begini katanya. Wow, ini yang pertama yang saya ingin ajak saudara lihat. Yang pertama di sini itu katanya masalah Yerusalem. Masalah Yerusalem katanya. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Wah. Jadi Yerusalem itu menjadi pasu, menjadi ini sesuatu yang membuat pusing kepala. Jadi bangsa-bangsa sekelilingnya akan pusing. Nah, sekarang pusing belum? Hah? Oh pusing. PBB pusing, saudara. Ya, Obama pun pusing. Semua sekarang sudah pusing ini. Pusing kenapa? Ini belum lama ini kan ada kapal itu, ya Mercy kapal, ya flotila, ya, itu mau menuju ke Gaza. Ini hari ini tanggal 6 ya, hari ini tanggal 6 Juni 2010. Nah, ini beberapa hari yang lalu ini. Itu kapal. Kapal itu katanya mau bawa ini, mau bawa ransum, mau bawa supply katanya, sumbangan ke jalur Gaza. Jalur Gaza ini sedang diblokir oleh bangsa Yahudi, oleh tentara Israel. Mengapa diblokir? Jalan daratnya diblokir, jalan lautnya diblokir. Apakah mereka tidak mengizinkan orang Gaza makan? Oh tidak. Kalau makanan silakan masuk. Bahkan sudah disalurkan banyak sekali. Tapi yang mereka tidak izinkan masuk itu adalah senjata, ya, roket-roket, ya. Karena setiap hari ditembakkan roket dari jalur Gaza, ya, setiap hari yang dikirim dari Iran katanya, begitulah. Nah jadi maka itulah jalur laut diblokir. Jadi kapal-kapal yang mau bawa barang sebenarnya boleh, mereka harus singgah di pelabuhan Asdod dan diinspeksi, dicek dulu apakah ada bawa senjata, amunisi dan lain sebagainya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang ya karena ada terjadi yang meninggal dan lain sebagainya, akhirnya itu menjadi isu internasional. Wow, di mana-mana sekarang terjadi pengutukan terhadap Israel. Dan Yerusalem memang sudah bikin kepala pening. Mengapa Yerusalem bikin kepala pening? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu cukup lama bangsa Yahudi tinggalkan Israel, tinggalkan tanah Palestina. Sedikit orang yang tinggal di situ. 30-an sekian tahun sesudah Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, menunjuk kepada bait Allah yang megah pada waktu itu. Waktu Tuhan Yesus ngomong itu, bait Allah adalah gedung termegah. Dibangun 46 tahun bangunnya. Hah. Jadi kalau umur 20 tahun orang itu bangun, selesainya dia sudah 66. Jadi 46 tahun bangun itu. Jadi gedung termegah. Tuhan Yesus bilang tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas yang lain. Semua orang bilang kamu gila masa ngomong begitu. Tapi ternyata 30 sekian tahun sesudah Tuhan Yesus omong, itu jadi kenyataan. Orang Yahudi memberontak terhadap pemerintah Roma yang menjajah mereka. Dan Roma kirim pasukan. Kota Yerusalem dikepung habis sampai berbulan-bulan. Tidak ada makanan, ada yang sudah merebus anaknya. Dan akhirnya mau tak mau pintu gerbang dibuka dan tentara masuk. Waktu itu tentara tidak bawa headphone, ya HT, jadi jenderalnya nggak bisa pesan. Akhirnya mereka main bakar. Kota Yerusalem hangus, Bait Allah hangus semuanya, dan orang Yahudi lari terkocar-kacir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak saat itu orang Yahudi tersebar ke seluruh Eropa di mana-mana. Tidak ada lagi yang namanya orang Israel. Negara Israel itu sudah tidak ada. Hampir 2000 tahun tidak ada Israel. Sehingga ayat-ayat Alkitab yang bicara bahwa di akhir zaman Israel akan begini, Israel akan begitu. Sebenarnya pada waktu abad ke-17-18 itu banyak teolog itu bilang bahwa wah itu gak mungkin. Israel itu tidak ada. Nah kenapa bisa ada ayat yang ngomong Israel sementara dia itu tidak ada gitu loh. Tidak ada. Baru sampai tahun 1948 Ben Gurion, ya, kalau Indonesia itu Soekarno, di Israel itu Ben Gurion, memproklamirkan Israel bentuk kembali, dan semua orang Yahudi diminta pulang. Nah sementara vakum sekian ribu tahun itu, tadi vakum itu, ini wilayah Timur Tengah, di situ bukan lagi disebut tanah Yudea, bukan lagi disebut tanah Samaria, enggak lagi. Namanya berubah. Karena yang penduduk di situ sudah jadi orang-orang Arab segala macam. Jadi namanya sudah nama Nablus, jadi nama-nama lain gitu, nama Arab. Jadi orang Arab sudah banyak di situ. Nah, tiba-tiba sekarang orang Yahudi ada gerakan kembali ke Israel, kembali. Pulang ke Sion sebenarnya. Istilah Zionis itu artinya pulang ke Sion, ya. Jadi orang Yahudi dihimbau untuk pulang ke Sion. Jadi, nah ini disebut kaum Zionis gitu. Kaum Zionis. Jadi mereka ramai-ramai pulang. Pulang dari Eropa, pulang dari Amerika, pulang dari negara-negara mana seluruh bumi, akhirnya terbentuklah negara Israel kembali. Negaranya akhirnya tadi awalnya itu kecil. Lokasinya kecil. Pada waktu baru start, ini negara baru start 1948. Jadi ada 5-6 negara yang sekelilingnya langsung angkat senjata. Ibaratnya bayi baru lahir ini mau dimatikan gitu. Bukannya kalah malah menang mereka. Malah menang. Menang wilayahnya tambah luas. Ya, karena menang. Tahun 67 perang Yom Kippur namanya. Satu minggu negara-negara yang tadinya kalah enggak kamguan gitu, enggak terima. Akhirnya mereka serang lagi tahun 67. Dan Israel pada waktu itu menang lagi. Yang tua-tua pasti ingat itu jenderal yang terkenal yang matanya sebelah ditutup begitu itu, ya. Ya. Itu Moshe Dayan, ya. Nah, itu jenderal Moshe Dayan itu. Dia yang memimpin untuk merebut kota Yerusalem. Dan katanya ketika Yerusalem berhasil direbut, dia bilang apa? Mulai hari ini, katanya, ya, Yerusalem sudah jadi milik orang Yahudi kembali dan tidak mungkin akan dilepas kembali kepada bangsa lain. Ya. Begitulah. Dan akhirnya ini ayat nih, ini Yerusalem sekarang. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu, ya, Israel mengumumkan ibu kotanya pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Negara yang lain marah-marah. Ya semuanya yang lain. Yang negara Arab tentu marah-marah. Kok Yerusalem sekarang jadi ibu kota? Sehingga banyak negara tidak mau pindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Karena siapa yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem akan dimusuhi oleh negara-negara Arab itu. Sehingga mereka jadi kedutaannya tetap di Tel Aviv gitu. Sementara Israel bilang ibu kota kami Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekelompok yang namanya ini orang-orang Palestina ini karena beberapa kali perang, jadi tergencet mereka. Dan sekarang ini menjadi satu wilayah yang Yordania tidak mau terima mereka, ya. Mesir tidak mau terima mereka, jadi mereka ada di satu ini. Sebagian di tepi barat, ya. Satu lagi di ini. Di daerah Jalur Gaza, ya, begitu. Jalur Gaza itu kalau dilihat perjanjian lama itu wilayah Filistin. Itu wilayah Filistin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang bikin pening ini, Yerusalem bikin pening itu adalah begini. Israel bilang Yerusalem adalah ibu kota kami abadi, sementara yang Palestina juga bilang, kami mau negara merdeka dan Yerusalem harus jadi ibu kota kami juga. Nah, kenapa nggak boleh kota lain? Nggak mau. Ya. Kami mau Yerusalem yang jadi ibu kota. Sementara Israel bilang, nggak bisa. Kalau Yerusalem jadi ibu kota kalian, kita nggak kasih kamu merdeka. Gitu. Palestina bilang, enggak, kami mau merdeka. Oh, boleh merdeka. Tapi Yerusalem harus ibu kota kami. Enggak bisa. Nah, bagaimana satu kota bisa jadi dua negara punya ibu kota? Betul enggak? Ini kan jadi pening kepala sekarang nih. Yang satu ngotot itu ibu kotanya, yang lain bilang itu juga ibu kota kami. Waduh. Akhirnya, ya, ini enggak bakalan bisa selesai urusannya. Karena urusannya enggak bakalan selesai. Nggak bakalan selesai. Karena apa? Israel sudah harga mati katanya. Ini belum lama ini Netanyahu pergi ke Amerika pidato. Waktu si Biden itu pergi ke sana, Netanyahu bikin sedikit malu dia. Sambil si Biden itu wakil presiden mau mengusahakan negosiasi perdamaian, Netanyahu mengumumkan akan bangun sekian ribu rumah di Yerusalem Timur. Waduh, marah. Akhirnya si wakil presiden Amerika pulang ke Amerika ngomel-ngomel, marah-marah. Akhirnya Netanyahu pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika bukan ketemu dengan pejabat Amerika. Dia pergi ke Amerika bertemu dengan orang-orang Yahudi di New York. Penduduk di Israel itu sekitar 4 jutaan orang sekarang. Sedangkan orang Yahudi di kota New York itu sekitar 4-5 jutaan orang juga. Jadi bersama banyaknya dengan penduduk di timur tengah sana gitu. Jadi si Netanyahu pergi ke New York pidato. Waduh, saya mendengarkan pidatonya sampai saya ngeri. Saya pikir, wah ini keras ini orang. Dia pidato apa? 3.000 tahun yang lalu katanya, orang Yahudi bangun Yerusalem dan hari ini dan seterusnya tidak ada negosiasi. Kalau Yerusalem tidak ada negosiasi. Wah, ya. Di Amerika akhirnya terjadi pusing juga. Memang pusing. Satu kota dua bangsa merebutkannya untuk menjadi ibu kota, pusing kan? Nah, inilah yang disebutkan. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini? Ini memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan tepat setepat-tepatnya. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi palsu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Menjadi pening katanya. Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang diangkat bagi segala bangsa. Wah. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Waduh. Jadi Yerusalem itu bagaikan batu besar untuk diangkat segala bangsa, dan yang mengangkatnya itu akan luka parah. Saudara, itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Dan di sini dikatakan, ya, selain Yerusalem sekarang menjadi masalah yang enggak selesai-selesai dan kelihatannya enggak bisa selesai gitu. Enggak bakalan selesai. Yang nomor 2 katanya apa? Ini segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Nah, segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Nah, sekarang ini kan sebenarnya sedang penggalangan opini ini. Emosi masyarakat di muka bumi ini sekarang makin hari makin benci Israel. Terutama setelah peristiwa ini kapal flotila itu. Semuanya makin benci ini. Wah. Kalau saya nonton di TV One sama Metro, gitu, itu pembahasannya itu mungkin membuat ada yang geram mau sekarang juga berangkat ke sana gitu ya, toh, untuk mau cincang-cincang orang Yahudi gitu ya. Rasanya begitu. Jadi ini emosi ini. Sekarang Eropa juga jadi begitu. Dulunya itu Eropa masih bela-bela Israel. Sekarang Eropa tidak lagi. Malah Eropa sekarang mengecam-mengecam gitu. Nah, tinggal satu negara yang belum ini. Tinggal satu negara yang belum, Amerika. Nah, mengapa Amerika belum? Nah, persoalannya sekarang adalah di Amerika itu orang Yahudi di Amerika itu sangat pengaruh. George Soros itu siapa? Itu orang Yahudi. Nah, kayanya bukan main. Oh, yang kaya-kaya semuanya. Yang punya koran besar-besar. Larry King itu tahu enggak di CNN itu Larry King itu? Larry King itu orang Yahudi. Ya, hebat-hebat semuanya orang Yahudi. Jadi yang jadi presiden Amerika itu ada ini pusing kepala ini. Mau kecam yang di belakang susu deh. Baik. Lu main-main lu ya dok. Jadi sekarang dunia lagi ngomong ini di TV sih lah. Ya. Amerika ini Israel tidak bisa diapa-apakan karena Amerika yang adik kuasa itu selalu membackingnya. Di PBB diajukan resolusi untuk mengkutuk Amerika, mengkutuk Israel. Amerika punya hak veto. Udah tinggal di veto batal. Waduh, enggak bisa. Ya. Jadi wakil presidennya saja itu Joe Biden itu ya. Dia sudah dipermalukan di Yerusalem tuh marah-marah dia. Ya. Tapi dia pulang, dia mau marah Israel, di belakang dia sodok. Eh, lu hati-hati lu. Dulu dana kampanyenya siapa yang nyumbang? Mati lah. Pusing kepala kalau begitu nih pasti pusing nih. Ya, sudah pasti pusing punya. Ya makanya katanya ya. Ini siapapun yang ikut menggotong batu itu akan luka parah. Siapapun yang ikut menggotong batu itu akan luka parah. Kalau gitu kita enggak usah gotong ya. Ya kita enggak usah gotong ya. Ini orang Kristen Alkitabiah bagaimana? Orang Kristen Alkitabiah. Kita belajar begini ya. Kita beda. Karena kita penuh pengertian. Nah, kita baca lagi tadi yang pertama Yerusalem ya, akan jadi masalah besar. Dan kedua, nomor dua, semua bangsa akan bangkit dan melawan orang Israel. Semua bangsa akan bangkit melawan. Nah, sekarang sedang menuju ke situ. Dan yang nomor tiga, Tuhan akan menolong. Ya, kuda-kudanya akan dibikin buta katanya. Penunggangnya jadi gila. Begitu. Nah, itu waktu itu Tuhan menolong. Wah, ini Alkitab yang mau buat ini. Kuda-kudanya buta, yes. Mungkin maksudnya tanknya. Sekarang ini perang nggak pakai kuda, pakai tank. Tanknya sembarangan nembak. Penunggangnya gila kan? Wah, kalau sudah gila bukan tembak musuh, tembak kawan nanti. Itu bisa gawat itu, betul nggak? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu orang Kristen Alkitabiah bagaimana? Nah, ini penting. Ini poin utama kita. Dulu bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, dari kejatuhan Adam sampai hukum Taurat diturunkan, ayah berposisi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sejak Yohanes sampai hari pengangkatan, jemaat Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mensikapi hal ini, kita tidak memihak mana-mana. Karena begini, repotnya urusan di Yerusalem di sana, kita bilang itu memang sudah dinubuatkan. Ya. Dan semua bangsa akan bangun dan melawan Israel, itu pun sudah dinubuatkan. Kita tidak usah terlibat. Gitu. Ya enggak sayang bagaimana, enggak benci bagaimana, gitu ya. Sayang semua orang memang Tuhan suruh kita mengasihi semua orang ya. Kita tidak boleh benci orang, toh. Ya tidak boleh benci orang Arab, juga tidak boleh benci orang Yahudi gitu. Betul enggak? Ya kita tidak benci siapa-siapa gitu. Begitulah. Nah, kita mengasihi semua orang. Nah, sekarang persoalannya adalah begini. Ini kita sebagai anak Tuhan, ya tidak boleh segoblok itu orang Farisi, Saduki itu yang Tuhan marah besar sama mereka. Itu keadaan langit kamu bisa tahu. ntar malam mau hujan. Tapi ya, ini tanda-tanda zaman kok kamu nggak tahu sama sekali itu bagaimana, ya you know? Tuhan itu kesel sama mereka. Kita tidak boleh begitu. Nah sekarang kalau, makanya saya bilang, waktu Anda baca koran, waktu Anda nonton televisi, coba cocok nggak itu dengan Alkitab? Ya, wah itu cocok gitu ya, itu cocok. Jadi waktu saya lihat di televisi, saya bilang, wow, ini sudah sangat dekat. Ini sudah sangat dekat. Kalau hari di mana semua bangsa akan bangkit melawan orang Yahudi, itu adalah 7 tahun sesudah pengangkatan. Dengar baik-baik. 7 tahun sesudah pengangkatan, berarti sebenarnya hari pengangkatan itu sudah sangat, sangat dekat sudah. Hari pengangkatan itu sendiri sudah sangat dekat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, justru di hari-hari seperti inilah Tuhan mau ada tiang, penopang, dan dasar kebenaran yang kokoh di muka bumi ini. Saya baru sampaikan di Semarang. Saya bilang begini, mereka sana tidak banyak. Saya bilang tidak banyak, tidak apa. Tidak banyak, tidak apa. Mengapa Tuhan selamatkan Nuh dan musnahkan orang pada zaman Nuh? Adalah karena begini, jumlah orang benar sudah tidak lagi dalam jumlah yang mampu untuk mempengaruhi orang dunia ini. Maka Tuhan ambil dan musnahkan. Ingat omongan Tuhan sama Abraham. Abraham minta supaya kota Sodom dan Gomora, orang benar jangan dihukum sama-sama dengan orang jahat di situ. Dan Tuhan bilang sama orang, sama Abraham apa? Abraham minta, kalau ada 50 orang benar gimana? Apa 50 orang benar itu dihukum sama-sama orang jahat? Tuhan bilang enggak. Kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, seluruh kota Sodom diampuni. Loh, apa maksud Tuhan? Maksudnya pasti begini. Kalau andai kata masih ada 50 orang benar di kota Sodom, maka kota Sodom akan dibiarkan eksis, biarlah 50 orang itu bekerja, mempengaruhi orang jahat, supaya masih ada kemungkinan bisa diselamatkan. Abraham turunin, lihat Tuhan begitu mantap jawabnya, oke, okay, saya ampuni. Wah, Abraham pikir, mungkin tidak ada 50, Tuhan tahu tidak ada 50. Bagaimana 40? Ya, Tuhan juga jawab mantap. Kalau 40 saya ampuni semuanya. Abraham berdebat-debat, bisa jadi gak ada 40 nih, bisa jadi gak ada 40. Abraham turunin dikit lagi, 30 gimana? Ya, Tuhan bilang kalau 30 orang benar, ampuni semua, seluruh orang Sodom. Wah, Abraham berdebat-debat. Tahu gak dia berdebat-debat apa? Ponakannya sana, ponakannya si Lot. Abraham pikir, waduh, ini gak ada 30. Turun-turun sampai berapa penghabisan? 10. Tuhan masih jawab Abraham, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom, seluruh kota Sodom akan diampuni. Abraham gak berani minta, Tuhan, bagaimana kalau ada 1 orang benar di kota Sodom? Aduh, benar gak ya? Bagaimana kalau Abraham minta begitu ya? Aduh, waduh. Kalau tuh, kalau Abraham minta, sampai dia pikir, aduh, bisa jadi keponakanku sih benar gitu ya, gak si Lot. Bagaimana kalau 1 orang? Ya. Kalau Tuhan bilang, Abraham, 1 orang itu, ya, kota Sodomnya dimusnahkan, 1 orang itu kan saya ambil. Karena kurang dari 10, maka kota Sodom dimusnahkan. Lot diambil sama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hari ini, kalau kita seminar, yang datang ratusan orang, selesai seminar, yang nongol gak ada, ya bahkan 1-2 orang pun tidak, jangan putus asa, jangan berkecil hati, justru kita harus lebih setia. Mengapa? Karena sebenarnya ini membuktikan kalau kebenaran gak bisa maju, malah mundur, itu artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu artinya hari kita diambil dari muka bumi ini sudah dekat sekali. Oh, ditambah lagi dengan tanda-tandanya sekarang sudah makin lengkap. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Inilah makanya kita harus semakin bahagia dan semakin situasi sulit dan kita sedikit, justru kita harus kompak, kita harus setia, kita harus jadi orang yang bisa bertahan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahu enggak? Tuhan itu sangat bahagia kalau kita bisa bertahan. Tuhan sangat bahagia. Mengapa? Saya berkata kepada ini jemaat di Semarang, sama beberapa yang lain, termasuk saya pergi ke rumahnya, ya ada jemaat dan anaknya sudah nggak mau datang lagi. Saya bilang begini, saya bilang penginjil Johan dan yang ada, kalian bertahan di kota Semarang ini, bertahan. Ketahuilah bahwa keberadaan kalian ini akan Tuhan jadikan alasan untuk menghakimi kota Semarang. Dengar baik-baik. Ya, keberadaan kalian akan Tuhan jadikan, ya, akan Tuhan jadikan satu alasan untuk menghukum orang kota semua. Mengapa? Karena ketika Tuhan mau menghukum orang di sana, mereka bilang apa? Tuhan, kami tidak bisa tahu kebenaran karena tidak ada yang memberitakan kami kebenaran. Tuhan akan bilang, saya bilang, itu di ruko yang nomor sekian-sekian itu, di situ ada tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi betapa pentingnya kamu eksis, kamu bertahan berapa orang pun juga, sampai Tuhan mengangkat kita. Betapa pentingnya untuk bertahan itu. Karena ini akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk menghukum yang lain. Bahwa engkau tidak mencari kebenaran, padahal ada tiang penopang dan dasar kebenaranku tertancap di kota kami. Tapi Anda tidak peduli, Anda hanya dagang saja. Anda hanya peduli yang lain. Anda hanya pergi pelesir kemana kesana kemari jalan. Anda tidak peduli pada kebenaran. Pergilah engkau dari hadapanku. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita hari ini. Grafe. Apa yang bisa dikerjakan oleh grafe? Mari saudara. Saya kasih tahu Anda. Ya, grafe melakukan hal yang sangat indah di akhir zaman ini. Justru di saat-saat Tuhan mau datang. Justru di saat dimana. Oh. Hari yang dinantikan oleh orang Kristen segala zaman, saya kasih tahu. Ya. Hari pengangkatan itu adalah hari yang dinantikan oleh orang Kristen segala zaman. Saudara, bisa tiba-tiba teng gitu, tidak mengalami kematian. Alkitab berkata, telah ditetapkan manusia mati satu kali saja, dan sesudah itu akan dihakimi. Betul? Ada ayatnya. Tapi Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika dan Korintus, aku memberitahukan kepadamu satu rahasia. Rahasia apa? Tidak semua kita akan mati, katanya. Tetapi sebagiannya yang hidup sampai hari pengangkatan, nah itu akan terangkat. Jadi orang yang tidak mengalami kematian. Oh, kalau yang lain mengalami kematian, kita orang tidak mengalami kematian. Orang Kristen yang di akhir zaman. Yang hidup pada hari pengangkatan, yang tidak akan mengalami kematian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahagiakah Anda sebagai orang generasi yang hidup pada hari pengangkatan? Tapi saya kasih tahu, memang ada kebahagiaan tersendiri, tapi kesulitannya juga besar. Kesulitannya juga besar, dan tantangannya juga hebat. Dan justru di hari-hari seperti kita inilah, oh kalau kita bisa bertahan sampai Tuhan datang, sangkakala berbunyi dan kita terangkat, sungguh luar biasa saudara. Saya berharap Tuhan datang, saya masih generasi saya sangat berharap itu, Tuhan engkau datanglah. Dan ketika saya nonton televisi berita-berita itu, oh saya berkata, Tuhan, hati saya berdebar-debar bahwa hari kedatanganmu sebenarnya sudah sangat dekat. Amin jemaat sekalian, mari kita harus lebih giat. Amin, mari kita berdoa. Bulan Juni adalah bulan di mana jemaat Grafe berdiri. Tepatnya adalah pada tanggal 25 Juni 1995. Jemaat ini berdiri, ditancapkan di Sunter sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Anda mendapat berkat dari jemaat ini, kalau Anda menjadi bagian dari jemaat ini, seharusnya Anda bersuka cita atas hari lahirnya jemaat ini. Hadirnya jemaat ini. Kita akan peringati pada akhir bulan ini. Jemaat ini, jemaat yang Tuhan dirikan di akhir zaman sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran bagi dunia ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Untuk Injil yang menyelamatkan kami. Dan Tuhan, kami sangat berharap Engkau datang pada generasi kami. Tuhan, kami tahu di masa-masa akhir justru masa-masa yang sulit. Dan justru di masa-masa sulit ini, jikalau kami bertahan, itu luar biasa indahnya. Kamilah generasi yang akan terangkat, yang tidak akan mengalami kematian kalau Engkau datang pada saat kami masih hidup ini, Tuhan. Ini saat yang indah. Tuhan, terima kasih. Puji hormat kami naikkan padamu. Engkau pimpin jemaatmu ini, Tuhan, agar kami teguh, mantap, makin kuat, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.